بالله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، آمين يا رب العالمين. أفعال القربة فصل، من 195. Ya, afal al muqarabah. Nah, kita baca sama-sama. Wa amma afal al muqarabah, hal hiya salah satu aqsamin. Adapun afal al muqarabah ada tiga macam. Ada tiga macam yang disebutkan oleh Musannif rahimahullah ta'ala. Wa ma wudi'a li dalalati 'ala qurbil khair khabari. Yang pertama yaitu yang diletakkan untuk menunjukkan ya dekatnya khabar. Dekatnya khabar. Yaitu kada, karuba, kada ya kadu, karuba, ya kurubu, bifathir roh. Nah kalau karuba ini dengan dipatahkan roh, karuba, karuba ya kurubu, wakasriha, kariba, boleh juga dikasrahkan. Ya, boleh karuba atau kariba. Nah, kemudian qala ya wa ma wudi'a li dalalati 'ala raja'il khabar, dalan yang diletakkan untuk menunjukkan ya raja' diharapkannya ada khabar, ya diharapkannya ada khabar. Nah, ada khabar itu yaitu asal haro ikhlau laqa. Ini diharapkan. Ya. Asa Zaidun ayyakuma misalkan. Ya, semoga Zaid dia berdiri. Nah, kalau kayak tadi contohnya yang wa mawdi al-dalalati 'ala qurbil khabar kada. Misalkan kada Zaidun yaqum. Pokoknya nanti ini semua fiilnya ini, af'alul muqarabah ini, baik dia didalah ala qurbil khabar atau didalah ala raja'il khabar atau yang terakhir wa mawdi'a lidalalati ala syuru'il khabar, ala syuru' yaitu yang menunjukkan kepada syuru' permulaan. Wa huwa katsir, ini banyak banyak sekali, tawfiqa yatfaqu alika ya'laku ansha'a yunshi'u akhoda ya'khudu ja'ala yaja'alu. Nah kalau ini menunjukkan kepada syuruk dimulainya. Nah ini semuanya cirinya sama, yaitu meropakkan isim. Meropakkan isim. Dia sama seperti kana. Ya, dia sama seperti kana, namun khobarnya berbeda dengan kana. Berbedanya dari sisi apa dengan kana? Yaitu berbedanya bahwa kalau af'al muqarabah ini ya semuanya ya af'al muqarabah ini semuanya ini khabarnya dalam bentuk fi'il mudhari, ya semuanya dalam bentuk fi'il mudhari. Tapi bisa dipahami sini ya. Kalau af'al syuru' ini jelas gampang sekali. Misal kita katakan wa ja'ala al mu'allibu yatakallam, misalkan mu'allif mulai berbicara ya. Wa ja'ala al-muallifu ya yashrah, yubayyin, dan seterusnya. Itu berarti mu'alif mulai berbicara. Mu'alif mulai menjelaskan. Ya, kita baca aja syarahnya langsung. Ya, tafadhal, dibaca syarahnya di sini. Raymond, baca Raymond. Kama fi ubadah. Ubadah itu yang memberikan hasyah syarah khatr atau syarah sujud, sujud dahab. Terus wa tasmiyatul kulli dan qasimu syuru'in. Baik, barakallahu fikum. Ya. Ketika di sini beliau rahimahullah ta'ala al-Asy'ari berkata faslun ay fi bayani hukmin hukmi af'alil muqarabati, yaitu pasal yang menjelaskan tentang hukum fi'il-fi'il muqarabah. Kok hanya disebut fi'il muqarabah, padahal kan enggak cuma menunjukkan kepada muqarabah ya, enggak menunjukkan kepada kurbil khabar aja, ada yang menunjukkan kepada ke roja'il khabar atau menunjukkan kemana? Ke syuru', ya. Kenapa disebut muqarabah? Nanti beliau akan jelaskan. Wa huwa hadha wa hadha huwa an-naw'u ats-tsalitsu min al-qismi al-awwali. Ini adalah jenis yang ketiga dari ya, bagian yang pertama min an-nawasikhi, dari ya amil-amil yang menasakh ya mubtada khabar, wa huwa kulluhu af'alun, semuanya adalah fi'il bittifaqin, ya berdasarkan kesepakatan para ulama nahwu, ma'ada asa, tapi selain asa. Kalau asa ini memang para ulama nahwu berselisih apakah dia fi'il atau huruf, namun yang sahih dia adalah fi'il. Ya, fa fiha al-khilaf wal mutaqaddimu fi sadr kitab, mengenai penjelasan apakah asa fi'il atau bukan, ini sudah berlalu khilaf ya di awal kitab ini, dan yang rajih dia adalah fi'il, ya yang rajih dia adalah fi'il, dengan sebab apa? Dia dapat berjumpa dengan ta'nis, ya namanya huruf tidak dapat berjumpa dengan ta'nis. Ayat barakallahu fiik. Kemudian wa qawluhu wa amma af'alul muqarabah, ya adapun af'alul muqarabah tusamma aidan an-nawasikh, dinamakan juga nawaqis, nawasikh, karena dia ikut menasak mubtada khabar wan nawaqis, ya karena dia termasuk fiil-fiil yang naqis, sama seperti fiil kana, ya dengan marfu'nya tidak sempurna kalam, artinya dia masih membutuhkan khabar sebagaimana kana, dan dibikin pula dia juga, cuma bedanya dia dengan kana kalau dia af'al muqarabah dan seterusnya ini, baik dia af'al syuru' maupun af'al raja', ini semuanya yang dibingkai dalam satu kenamaan, yaitu penamaan yaitu af'al muqarabah, semua fi'ilnya, semua dia ini khabarnya dalam bentuk fi'il mudhari, ya semua ini dalam bentuk fi'il mudhari, sering disebut juga dengan ka'ada wa akhwatuha, ka'ada wa akhwatuha. Naam, qala rahimahullah ta'ala kama fi ubadah, sebagaimana ini dijelaskan di hasyiah ubadah. Wa tasmiyatul kulli af'alun af'al muqarabah, dinamakan semuanya dengan af'al muqarabah, min babi taghlibin, min bab taghlibi. Ya, ini karena bab ya mayor keumuman aja. Keumuman aja kal qamarain ya, semisal qamarain itu kan matahari bulan. Ya, matahari bulan. Kenapa yang disebut cuma qamar aja? Nah, ini keumumannya aja. Ai taghribu ba'di anwa'il babi li syuhratihi. Yaitu karena keumuman dominannya sebagian jenis dari bab ini karena kemasyhurannya. Kemasyhuran dari af'alul muqarabah, kemasyhuran dari kada dan teman-temannya. Ya, kada karoba. Taib. Wa kasrati wuqu'ihi fil kalam, dan karena sering banyaknya ini terdapat di kalam ala baqiyati anwa' dibandingkan dengan jenis-jenis yang lain. Walaupun kita tidak katakan bahwasanya jarang sekali asa atau af'alu syuruq itu muncul, tidak, justru sering juga. Namun kalau dibandingkan persentasenya, banyakkan mana? Af'alu syuruq, af'alu raja, atau af'alu muqarabah. Nah, kebanyakan memang af'alu muqarabah. Di Al-Qur'an aja. Wa ma kadu yaf'alun, wa ma kadu yaf'alun. Dan di syair-syair Arab banyak juga itu ucapannya dengan menggunakan diksi kada. Ya, dibandingkan dengan af'alu syuruq, af'alu muqarabah. Kalau af'alu syuruq ini banyak kita dapati di kitab-kitab. Ya. Kalau dalam ucapan orang-orang Arab ya, mungkin kalau mereka mau mengucapkan ya kita mungkin dengar, tetapi kalau di kitab-kitab itu banyak. Di buku-buku nahwu, di buku-buku fikih, buku hadis dan yang lainnya. Misal dikatakan wa ja'ala al-mu'allifu yatakallamu. Ja'ala berarti syara'a, maknanya di sini adalah syara'a. Mu'allif di sini mulai, memulai ya, memulai berbicara. Ja'ala al-mu'allifu yubayyin, ja'ala al-mu'allifu yashrah. Dan seterusnya. Ja'ala maknanya syara'a, memulai. Ya, asal juga demikian terdapat dinas ya di Al-Qur'an. Nah. Namun kebanyakan adalah dibandingkan dengan yang lainnya ada af'al muqarabah. It annaha tanqasimu bi'tibari ma'aniha ila salasati aqsam. Karena dia fi'il ini, fi'il-fi'il ini, ya, kalau berdasarkan tinjauan makna-maknanya, dia terbagi menjadi tiga macam. Ya, terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, af'alu muqarabah ini, af'alu muqarabah. Ya, nah, ini yang wudi al-dalalati ala qurbil khabar, yang menunjukkan kepada makna dekatnya khobar. Ya, ini ada dua, karoba atau kariba dan kada. Ya, satu lagi aushaka, aushaka yushiku. Ya, aushaka yushiku, karoba yakrubu, kada yakadu. Baik. Wa amma af'alur raja, wa af'alur raja'i, ada juga af'alur raja'i, yaitu asa, hara, ikhlaulaqa. Ya. Kalau asa ini ghairu mutasarrif, dia enggak bisa ditasrif. Nah, kalau hara ini berselisih. Ada yang menyatakan fi'il mudhari'nya yahri. Ya. Demikian pula dengan ikhlaulaqa, dia ghairu mutasarrif. Ya, kemudian wa af'alu syuru'in, af'alu syuru' yaitu wudi'a li dalalati 'ala syuru', yang menunjukkan kepada makna syuru', memulai. Ya. Yaitu ada tawfiqa yatfaqu aliqa ya'laqu ansha'a yunshi'u akhadha ya'khudhu ja'ala yaj'alu kama dzakara dzalika al-musannif, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh musannif, yaitu al-Hattab. Ya, al-Hattab. Nah, ini jelas ini ya, gampang ini. Saya barakallahu fikum. Ini jadi kalau dinamakan af'al muqarabah, padahal ada af'alus syuru', af'alul, ya ini karena dominannya aja af'al muqarabah. Ini enggak masalah. Ya, enggak masalah. Banyak kok. Ya, padahal misalkan antum mau beli mie instan. Ya. Ini nyebutnya apa? Indomie. Indomie ya. Emangnya mie instan Indomie aja. Nah, ini mie babi taglib. Ada sari mie, mie sedap, mie apa lagi? Mie duo gitu ya. Ya, banyaklah mie-mie segala macam. Tapi antum bilangnya Indomie. Antum ke warung burjo, bubur kacang hijau. Antum bilang ke masnya, mas, Indomie rebus. Dia bukanya mie sedap. Antum gak protes. Ya, protes gak? Enggak. Kok mie sedap sih? Saya pesannya Indomie. Ini mie babi taglib, kata. Kalau orang yang ngerti usul, dagang, pedagang yang ngerti ilmu usul, ini mie babi taglib. Ya. La musyahata fil istilah tu katanya. Terus lanjut Fikri. Nah, di dalalah ala qulbil khabar. Terus bu'din kurbin au bu'din warra'i bi fathir ha'i warra'i Qala rahimallahu taala li dalalati ala qulbi ala qurbil khabari ay muqarabah muqarabatu wusulihi wa illam yaqa, yaitu dekatnya atau hampirnya terjadinya walaupun tidak terjadi. Ini afal muqarabah, ya, dekatnya atau hampirnya, ya, terjadinya walaupun tidak terjadi. Qala As-Sabban, berkata Al-Sabban, ya, ini di pemberi hasiah syarah Asmuni. Wa qurbuhu, nah dekatnya fiilnya tersebut dengan khabar, la yastalzimu wuku'ahu. La yastalzimu wuku'ahu. Ya, tidak mengharuskan mesti terjadi. Bal qad yastahilu. Ya, bahkan terkadang mustahil terjadi. Walaupun pakai kata kada, hampir-hampir. Ya. Qad yastahilu adatan, terkadang secara kebiasaan mustahil. Ya, sebagaimana dalam firman Allah, yakadu zaituha yudhi'u. Hampir-hampir zaitnya, minyaknya itu memberikan cahaya. Ai bi tasarrufin yasirin. Ya. Nah, ini. Ya. Kalau misalkan dia hampir terjadi, misalkan kita katakan kada zaidun, ya. Kada zaidun an yakuma. Zaid hampir berdiri. Ya. Kalau yang mustahil sebagaimana firman Allah. Ya. Mustahil. Mustahil terjadi. Nah. Wa qawluhu ala raja'il khabar. Nah, yang berikutnya yang diletakkan untuk menunjukkan diharapkannya ada khabar. Ai raja'ul mutakallimi al-khabara fil istiqbal. Itu diharapkannya orang yang berbicara ada khabar di masa mendatang. Ya. Di masa mendatang. Misalkan dikatakan asa Zaidun an yaquma. Asa Zaidun an yaquma. Ya. Barangkali semoga Zaid mau berdiri di masa yang akan datang. Nah, khabarnya kan an yaquma. Itu diharapkan ada khabar. Ya, diharapkan ada khabar. Jadi si mutakallim itu berharap. Nah, wa ibaratul faqihi ay husuluhu husulu madmunihi sawa'un rajahu an qurbin aw bu'din. Nah, adapun ungkapan dari al-faqihi, ya, yang menyatakan husuluhu husulu madmunihi, ya, terjadinya kandungan, ya, dari harapan adanya khabar tadi, apakah rojaknya itu dari yang dekat atau dari yang jauh? Ya, bisa dekat, bisa jauh. Wa qawluhu hara bi fathil ha wa ra al muhmalatain. Hara, hara tadi ya, ada yang menyebutkan fil mudhari'nya yahri dengan difathahkan ta dan ra al muhmalatain. Muhmalah apa artinya kemarin muhmalah? Tanpa titik, berarti ha dan ra-nya tanpa titik. Kalau ha-nya ada titik bisa kha, bisa jim. Kalau ra-nya ada titik bisa zai. Ya, bisa zai. Nah, nasa alaiha Ibnu Tharib. Ibnu Tharib menegaskan di kitabnya Kitabul Af'al mengenai hal ini. Ya, hara wa angkaraha Abu Hayyan ma annahu dzakaraha fi luhmatihi. Abu Hayyan mengingkari hal ini padahal beliau menyebutkan hal ini di kitab Luhmah beliau. Ya. Qala Abu Abdullah. Tafadhal, dibaca berikutnya. Nama Farid. Ubadatin. La ghairu. Lakinna pada asbandaha ghairuhum fil wajhaini. Al-ghairu annaha kadhalika kama fi kutubil mutaakhirina wa huwa ahdath. Wa qawluhu ala syuru'i ay syuru'ul ismi fil khabari. Wa qawluhu wa huwa kathirun annaha annahu ba'duhum ila naifin. Ya, qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah. Ya, berkata Abu Abdullah, kadzalika angkaraha ghairuh. Demikian pula selain Abu Hayyan yang mengingkari hal ini, haro masuk ke dalam cakupan ya dari af'al muqarabah ini. Haro itu tempatnya sama af'al syuru apa af'al raja, haro af'al raja ya. Haram masuk ke tempatnya asa. Taib, haram masuk ke tempatnya asa. Ya. Kama fi hasyiyati ubadatin ala syujur. Ya, sebagaimana ini di dalam hasyiah ubadah, hasyiah ubadah dari kitab Syarah Sudur Zahab. Wa wajhu inkarihim, sisi pengingkaran mereka, haram itu masuk ke dalam af'alu raja, min jihati fathin fathi ra'iha, yaitu dari sisi difathahkan ra'nya. Wa qulu inna hara al-ma'duda, mereka berkata hara al-ma'duda ta fil af'al bi kasir ra' la ghairu. Yang namanya hara al-ma'duda itu pada kalau pada fi'il itu dengan dikasrahkan ra' hari ya, bukan yang lainnya. Lakin qad asbataha ghairuhum bil wajhain, ini yang sahih. Namun selain mereka telah menetapkan hal ini, difathahkan ra, ini dari dua sisi, boleh fathah, boleh kasrah. Ya, boleh fathah, boleh kasrah mengenai hara. Ya. Kemudian fadhahiru annaha kadzalika kama fi kutubil mutaakhirin. Ya, maka yang nampak adalah bahwa hara itu demikian, bisa ra, bisa ri, bisa fathah, bisa kasrah. Sebagaimana di kitab-kitab mutaakhirin. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fikum. Ini mengenai haro ya. Ibnu Malik sendiri di Alfiyah menetapkan haro itu masuk ke af'alus syuruq. Wa ka'asa haro walakin ju'ila khabaruha hazman bi'an muttasila. Ya, kata Ibnu Malik. Seperti lafad asa haro. Tapi khabarnya harus selalu disertai an. Nah, ini bedanya. Kalau af'alus syuruq, khabarnya harus pakai an. Asa Zaidun an yakuma. Haro Zaidun an yakuma. Asad Fatimatu antakuma. Ya. Asad Fatimatu antakuma. Nah, bedanya kalau hara atau kalau af'alu syuruk semuanya, ya itu khabarnya harus selalu disertai an. Wa ka'asa hara walakin ju'ila khabaruha hatman bi'an muttasila. Itu kata Ibn Malik. Ya, di Arfiah beliau. Ya barakallahu fikum. Nah, jadi hara kesimpulannya sama seperti asa. Ya, yang menunjukkan mengharapkan terjadinya sebuah khabar itu fi'il. Ya, sebuah khabar itu fi'il. Namun khabarnya wajib dibarengi dengan an. Hara Zaidun an Yakub. Khabarnya tidak boleh dibebaskan dari an. Nanti akan dijelaskan oleh musannif. Ya, di matan berikutnya itu. Wajibu iqtiranuhu bi an in kana al-fi'lu hara wa khala wa laqa. Ya, itu ada itu. Di matan berikutnya. Baik. Wa qawluhu 'ala syuru' ay syuru'il ismi fil khabar. Kalau menunjukkan makna syuru', maksudnya apa syuru'? Syuru' itu artinya memulai. Ya, dimulainya isim pada khabar. Qawluhu wa katsir annaha annaha anhahu ba'duhum. Ya. Ila naifin wa ishrina fi'lan. Naam. Mengenai ini kebanyakan demikian, ya. Kebanyakan demikian. Aduh, ini ada jam berapa sekarang? Hah? Baik. Anhaha ba'duhum. Ini sebagian mereka, sebagian ulama alinahu, mereka menyimpulkannya sebagiannya kepada ila naifin wa isrin. Naif melebihi dari 20 fi'il. Ya. Qalahu al-Fatihi. Ini banyaknya af'alul muqarrabah. Matafiqa, ini af'alul syuru' bi fathil fa wa kasriha, dengan dipatahkan fa dan kasrah. Ya. Boleh. Ya. Fa tafiqa. Tadi kasrah kan. Ya. Wa hadhihi al-af'alu ta'malu amala kana fatarfa'ul mubtada wa tansibul khabar illa anna khabaraha yajibu an yakuna fi'lan mudhari'an mu'akhkharan anha rafi'an li dhamir ismiha ghaliban. Kemudian fi'il ini semua af'al mukharabah ini, baik af'al syuru', ya af'al mukharaja, itu beramal amal kana, merupakan isim, merupakan mubtada, maka disebut dia af'al nawaqis. Watan sibul khobar dan menasabkan khobar. Namun khobarnya illa anna khobaroha. Namun khobarnya ayyakuna fi'lan mudhari'an. Khobarnya mesti dalam bentuk fi'il mudhari' mu'akhkharan anha, yang diakhirkan darinya. Rafi'an li dhamir ismiha, dan fi'il mudhari'nya ini merafakkan isim, dhamir isimnya. Ghaliban, kebanyakan demikian. Ya, dibaca berikutnya. Ya, harga. Ya, ayat Arazdak. Musaddaratan. Nadirun. Nah. Tabarakallah. Dari awal bacanya tadi. Ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala ta'malu amalaka ila akhir ay innama ufridat fi babin mustaqil, namun dia disebutkan secara tersendiri dalam bab yang mustaqil, yang tersendiri. Ya, dia ufridat, dia disendirikan, dia dibahas secara mandiri dalam bab tersendiri. Ma musawatiha laha fil amal, padahal dia sama seperti kana dalam amal. Kenapa dia disebutkan secara tersendiri? Likhtisasi khabariha, karena kekhususan khabarnya. Khabarnya af'alul muqarabah ini. Bi ahkamin, dengan berbagai hukum. Laisat li khabarikana, yang tidak terdapat pada khabar kana. Wa akhwatiha, maupun akhwatnya kana. Kama asyara ila dalika al-musannifu bi qawlihi illa anna khabarha ila akhir. Sebagaimana diisyaratkan oleh musannif, ya, dalam perkataan beliau, namun khabarnya kana, nah, dan seterusnya. Ayat yajibu ayyakuna fi'lan mudhari'an. Nah, kemudian mu'akhkharan anha. Nah, fi'il mudhari' ini diakhirkan. Fala yajuzu taqaddumuha 'alaiha. Ya, maka enggak boleh didahulukan atas fi'il-fi'il ini. Di adam tasarrufi aktsariha. Kenapa? Karena tidak tasarrufnya kebanyakan dari fi'il ini, misal asa, dia enggak dapat ditasrif. Ya, dia ghairu mutasarrif. Paham sini ya? Ya, tidak dapat ditasrif. Kebanyakannya enggak dapat ditasrif fi'il-fi'il ini. Wa qawluhu rafi'an li dhamir ismiha. Nah, fi'il mudhari' yang menjadi khabarnya itu merofakkan dhamir isimnya. Ai li dhamirin, yaitu merofakkan dhamir ya'udu 'ala ismiha, yang dhamir ini kembali kepada isimnya. Misal asa Zaidun, mana isimnya asa? Mana isimnya asa? Zaidun. Asa Zaidun an yakuma. Hah? Kita paham sini ya. Maka dari yakuma dia merofakan fi'il. Fi'il mana? Domir mustatir takdiruhu huwa. Huwanya ini kembali ke mana? Hah? Kembali ke mana? Ke Zaidun yang merupakan isim. Ya, gampang ini kan. Fa fi yakumu dhamirun mustatirun jawazan taqdiru huwa ya'udu 'ala Zaidun. Wa yajuzu fi khabari asa khasatan ayyar fa'al. Dan juga boleh pada khabar asa secara khusus dia merofakkan isim adh-dhahira, isim dhahir. Al-mudhaf yang diidhafahkan ila dhamirin, kepada dhamir ya'udu 'ala ismiha, yang kembali kepada isimnya. Ya, misal ucapan farasdaq wa ma da'asal hajjaju yablughu juhduhu id idza nahnu jawazna hafira ziyadi. Lihat syahidnya sini, perhatikan. Wa bada asa hal hajjaju. Ya, dan apakah semoga para jemaah haji ya bulughu juhduhu, ya, telah sampai kesungguhannya bi raf'i juhduhu, dengan dirafakan juhduhu 'ala al-fa'iliyati, sebagai fa'il. Fa'il dari mana? Dari mana? Hah? Dari yablughu, Wawa muttasilun bidomirin. Lihat, juhdu bersambung dengan domir. Domir ha. Juhduhu. Nah, haknya, domir haknya itu ya'udu alal hajjaj. Kembalinya ke mana? Ke hajjaj. Alladhi huwa ismu asa. Yang merupakan isim asa. Wa anhu ihtaraza al-musannifu biqaulihi ghaliban. Nah, oleh karena itu di sini beliau ya mengecualikan di sini dengan perkataan beliau ghaliban, kebanyakan. Wa yara binasbihi wa yurwa binasbihi. Nah, ada yang diriwayatkan juhdu itu dengan nasab juhdahu. Alal asal, secara asal berarti maf'ul dari mana? Yablugu. Wa ulima, maka diketahui mimma taqaddama dari pembahasan yang lalu, anna khabar hadhil af'ali, bahwasanya khabar fi'il ini semua ya la yakunu illa jumlatan fi'liyatan. Fi'il ini semua berarti jumlah fi'liyah. Fi'il ini berarti jumlah fi'liyah. Ya. Fi'il mudhari semua. Musaddaratan bi mudhari. Ya. Yang diawali dengan fi'il mudhari. Ya. Wa maji'uhu ala khilaf dzalika nadirun. Nah, kalau ada yang datang dengan selain fi'il mudhari ya, yang menyelisih ini nadir, jarang. Ya, jarang terjadi sampai sini.